selamat sore Bu. Iya, silahkan Mbak Ayong. Saya mau kasih komentar Bu. Komentar saya sih nggak muluk-muluk ya. Itu kenapa sih yang diributkan selalu ini itu ya. Padahal yang lebih penting itu ya, bagaimana caranya yang dipikirkan itu, kalau dengan naiknya BBM, yang lain-lainnya itu nggak ikut naik. Itu saja Bu. Oke. Iya, terima kasih. Bapak Widodo. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Iya. Pemerintah kita ini kreatifnya meresak ya deh. Bukannya kreatifnya minyak dipompa biar bagus, semua dirobek biar bagus. Malah rakyat mau diperes, TTKP mau dikecilin lagi. Ya itu kan konyol. Sekarang aja satu anak cuma 45.000. Beli kue juga berapa hari juga 45.000 habis, semua mahal sekali. Masa mau ditunggu 1 juta. PDIP oke lah 5 juta, enggak usah 5 juta lah PDIP Golkar. 3 juta aja lah. Enggak usah 5 juta, 3 juta aja itu udah udah terima kasih sekali begitu. Okay. Jadi tolong pemerintah Pak SBY, saya salah ya, bukan Pak SBY ya, Pak JK. Presiden udah ganti sekarang. Jadi ya jangan cuma kerja cuma mikirin merayat aja lah. Pikirin kreatif cari uang, bagaimana minyak dipompa, bagaimana penghematan, bagaimana kreasi untuk mencari dana buat negara dari dagang, bukan dari mertua ya, gitu loh. Oke. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda, Pak David? Ya, selamat sore. Sore Bapak, silakan. Menurut saya itu kadang-kadang pemerintah itu nggak bisa hitung ya. Realita hidup itu apa yang bisa dilakukan kalau cuma 1 juta aja. Orang kalau gaji 1 juta aja hidup pun udah setengah mati. Mau dikenain pajak, waduh itu kelewatan sekali. Nah kalau dia mau kejar pajak, nah sekarang contoh kalau di luar negeri. Mau contoh di Australia. Itu bisa sampai 40% bayar pajak. Tapi mereka rakyat itu senang sekali bayar pajak. Karena apa? Masa tuanya dijamin, sakit dijamin, segala macam. Kalau di Indonesia memang 35% dikenakan pajak, lebih murah 5%. Tapi walaupun bayar pajak 100 miliar, kalau dia tiba-tiba stop income, sakit, mau mati pun pemerintah nggak peduli lagi. Nah ini kelemahannya di Indonesia. Makanya kenapa orang segan bayar pajak, karena pemerintah itu nuntut kewajiban rakyat, tapi dia kewajiban negara itu tidak dipenuhi. Nah itulah yang saya pikir. Terima kasih.